saudaraku Cilo Manis si Manis Pili. Jangan lupa like dan komen videoku lo ya. Dan jangan download video dan MP3 dari jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Record. Subscribe yang banyak. Udah gitu aja. Salam Manis.